Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, antep bercanda nih mas saya. Yang lain pada digital ya. Saya malah kembali ke kapur coba. Aduh, bahan Allah dah. Tapi ini permintaan saya. Ya, yang lama-lama ini emang jangan ditinggal. Ya. Saya malah lagi nyari yang ini nih, lagi nyari yang kapur berwarna. Kalau pemirsa punya kapur warna yang kuning, hijau, merah gitu, boleh kirim ke Antep ya, buat kita belajar ngaji pakai kapur warna. Insya Allah nih hari Rebo, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, besok Kamis malam, kalau yang kalendernya sama sama Yusuf Mansur, kalender Al-Mansur ya, kita udah malam tarawih tuh, malam Jumat, insya Allah. Kita sih belum ngerti nih pemerintah, kapan dia nanti ngumumin jatuhnya, kapan tuh bulan puasa. Tapi insya Allah menurut kalender Al-Mansuriyah kita akan masuk di bulan suci Ramadan itu hari Jumat. Artinya apa? Artinya kita bakal terawih insya Allah di malam Jumat. Insya Allah saya akan jelaskan sedikit nanti tata kalender Al-Mansuriyah dan bagaimana cerita kok bisa masuk malam terawihnya itu malam Jumat. Besok nih tanggal 19 malam. Ya, sebelumnya kita coba terusin khataman Quran kita masuk pada surah An-Nisa ayat 115. Ini udah saya tulisin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa orang yang kemudian ya menentang Rasul ini? Menentang ya Rasul setelah jelas buat dia petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, maka dia justru akan dipalingkan betul-betul menuju jalan itu, lalu dengan jalan itulah dia dikirim kepada neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat. Kita hari-hari ini mengalami banyak sekali perasaan dan kenyataan bahwa musuh Islam itu bertambah banyak. Don't worry, gak apa-apa. Musuh Islam itu bukan berarti musuh kita saja, tapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah bertindak, kalau mereka memang sengaja berbuat makar untuk menjatuhkan, jangankan menjatuhkan Islam, menjatuhkan Indonesia saja, Allah yang punya negara enggak mungkin ditinggal diam, apalagi pengen ngancurin kemudian Islam. Nah, yang celaka adalah kalau orang Islam sendiri pengen ngancurin Islam. Nah, ini yang hati-hati. Mudah-mudahan kita enggak sampailah pada derajat itu ya. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengingat besok ini kita sudah terawih. Nah, ini penjelasannya sedikit dari kalender hisab Al-Mansuriyah. Saya mengenang masa waktu kecil ini pemirsa. Saya hidup di Masjid Al-Mansuriyah ya. Ada masjid namanya Masjid Al-Mansuriyah. Di bilangan jembatan 5 ya, Kampung Sawah. Kalau pemirsa dari arah Grogol sini nih, dari Grogol terus nanti ketemu Roxy. Roxy nanti ketemu ya perempatan itu ada nama Jalan Zainul Arifin. Zainul Arifin Ketapang. Nanti ada perempatan lagi disebutnya ini perempatan Blanwir ya. Nah, disinilah Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Nah, di sini ada masjid namanya Masjid Al-Mansuriyah. Lalu di sini nanti ada madrasah namanya Madrasah Al-Mansuriyah. Di sinilah saya besar dan menghabiskan masa anak-anak saya hingga remaja. Zaman dulu daerah ini daerah bebas banjir. Bebas banjir. Mau datang kapan aja tuh banjir boleh. Namanya bebas banjir. Keren. Nah, Al-Mansuriyah ini terkenal sekali ya dengan zaman dulunya namanya Guru Mansur. Guru Mansur ini menghabiskan masa belajarnya di Tanah Haram, di Tanah Suci. Ini subhanallah Guru Mansur ini. Guru Mansur ini menurut manuskrip yang saya baca, mudah-mudahan Allah yarham ya, pernah berinteraksi dengan Syekh Yasin Padang. Saya tidak pernah menyebut Syekh Yasin Padang pernah belajar sama Guru Mansur, tapi Guru Mansur ini meninggal jauh sebelum Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang ini meninggal di tahun 80-an kalau tidak salah. Mudah-mudahan pemirsa bisa mengoreksi saya. Syekh Yasin Padang. Nah, Syekh Yasin Padang ini adalah gurunya dari Hasan Hito. gurunya Syekh Hasan Hito. Hasan Hito ini ulama di Syria yang kemudian menghabiskan masa dakwahnya di Kuwait. 40 tahun beliau di Kuwait dan sekarang menjadi orang yang kaya raya, Masya Allah, Hasan Hito. Ketika saya ketemu dengan beberapa pelajaran hidup dari Hasan Hito, ketika dia kuliah, ketika dia belajar di Al-Azhar Mesir, dia tidak punya duit untuk beli buku. Karena tidak punya duit buat beli buku, beliau kemudian menyalin ratusan ribu lembar buku, ya, belajar dengan tangan sendiri, dia salin gitu, termasuk Quran, dari mulai pagi, ya, tahajud sampai jam 10 malam. 10 tahun Hasan Hito kemudian menghabiskan masa belajar. Lalu kalimatnya ada yang saya kutip, kalimat beliau ini, kalimat Hasan Hito adalah, dulu ku tinggalkan dunia untuk ilmu. Bagus nih kalimatnya. Dulu ku tinggalkan dunia untuk ilmu. Lalu kata Syekh Hasan Hito, sekarang dunia yang menghampiriku. Masya Allah. Dulu ku tinggalkan dunia untuk ilmu, sekarang dunia yang menghampiriku. Nah, Syekh Hasan Hito ini gurunya adalah Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang dulu pernah sezaman atau pernah apalah ngambil sanad dengan Guru Mansur di urusan kitab, di urusan Falakullah alam bisawab. Saya masih perlu meneliti bab ini. Nah, Guru Mansur inilah yang kemudian menulis kitab ternama termasuk di urusan falak, yakni judulnya Sulamun Narain. Sulamun Nairain. Nah, inilah yang menjadi rujukan para ahli hisab untuk menentukan awal bulan suci Ramadan, awal kemudian satu Syawal, awal puasa dan awal Lebaran. Kita akan lanjutkan ya, karena mengingat ini juga begitu penting, mudah-mudahan penjelasan saya tidak menimbulkan perdebatan dan kontroversial, melainkan ini adalah menimbulkan ilmu dan hikmah serta kebijaksanaan. Silakan. Dan besok malam kita sudah mulai tarawih, kalau hitungannya adalah kalender Guru Mansur, kalender hisab Al-Mansuriyah. Saya sedikit di segmen satu tadi menjelaskan tentang siapa Guru Mansur. Guru Mansur ini Masya Allah ya, walaupun dia terkait dengan buyut saya lahir di rumah beliau, saya lahir di kediaman beliau di sini nih ya, persisnya itu di Kampung Sawah. Tapi sungguh saya sedang tidak membela beliau karena beliau buyut saya, tidak. Tapi memang masalah keilmuan ini subhanallah. Beliau ketika wafatnya meninggalkan 19 kitab. Kitab Tauhid, Fikih, ya, Muamalah, Akidah. Nah, yang paling terkenal adalah kitab Sulamun Narain. Pada saat lawatan saya ke Qatar. Itu ada museum di Qatar. Ada museum di Qatar yang memuat potongan dari manuskrip kitab Sulamun Narain. Lalu di sana dituliskan rujukan kitab-kitab falak, subhanallah. Di luar negeri, di Timur Tengah ya, bukunya ulama Indonesia ya. Ini nih Hasan Hito tadi saya bilang nih ulama internasional. Murid-muridnya ini banyak banget, di antaranya Profesor Mustafa Yaakob itu, imam besar Masjid Istiqlal, itu muridnya Hasan Hito. Tapi Hasan Hito yang begitu hebatnya ini menjadi rujukan bagi para alim ulama yang baru-baru ini. Itu belajarnya gurunya adalah si Yasin Padang, ilmu mantiknya ini dari Yasin Padang. Nah, Yasin Padang ini ngambil sanad dari Guru Mansur, subhanallah. Jadi jejak ya, jejak genealoginya ulama-ulama Betawi ini subhanallah gitu. Ya saya sih nggak adalah sekukunya Guru Mansur banget, nggak adalah. Ya, tapi saya bangga gitu loh, bangga bukan berarti saya bangga itu buyut saya, tidak. Ada ulama Indonesia yang diakui reputasinya di Qatar ketika saya berangkat ke Qatar bahwa kitab Sulamun Narain ini menjadi salah satu rujukan hisab di sana. Wallahu alam, sekali lagi saya wallahu alam bisawab, saya betul-betul saya menghindari namanya ria, sum'ah atau ta'asub atau apalah. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit tentang siapa Guru Mansur dan apa kitabnya ini Sulamun Narain, saya jelaskan bahwa menurut perhitungan hisab Al-Mansuriyah, maka awal Ramadan jatuhnya tanggal 20 Juli. Nah, ini dia, awal Ramadan jatuhnya tanggal 20 Juli. Ustadz, apa? Kok udah ngumumin duluan? Pemerintah belum ngumumin loh. Kalau orang hisab mah apa juga diumumin duluan. Namanya orang hisab nih. Ya, gerhana bulan. Gerhana bulan, gerhana matahari. Ini dari jauh-jauh hari udah diumumin. Masalah jadwal sholat aja kan ente pakai hisab tuh urusannya. Kan ente kalau sholat tuh ya nggak pakai bawa tiang-tiang lain kan, bawa apa namanya bawa lidi. Kalau udah bayangannya sama, masuk nih Johor, nggak begitu kan, udah pakai hitungan. Nah orang hisab itu memang kerjaannya atau disiplin ilmunya mengajarkan umumin duluan. Karena memang pakai hisab, pakai perhitungan, bukan pakai ru'ya. Ini bukan hal yang bertentangan sebenarnya pemirsa. Kita lihat ya. Awal Ramadan 20 Juli 2012, ijtima'nya, yakni terjadinya, itu pada hari Kamis 19 Juli 2012, jam 9.26 pagi. Ini gak pakai rapat nih, pakai ngitung. Kalau pemerintah kan pakai rapat. Dan pemerintah bagus, dia memang tugasnya begitu, ngumpulin ahli-ahli dari mana-mana. Tapi yang saya lihat memang kalender Al-Mansuri udah dicoret nih. Salah seorang guru saya ya, sangat masyhur sekarang di kalangan Betawi. Ya, karena memang yang tua-tua sudah banyak habis nih. Ya, ini Abu Ya Amsir, dia merasa sedih sekali karena beliau bilang Al-Mansuriyah punya kalender ini udah dihapus dari ketetapan pemerintah. Masya Allah. Padahal kayak gerhana bulan yang kemarin, dan sejak dari kecil saya kemudian ada di tengah-tengah Al-Mansuriyah ini, di kampung sawah Jembatan 5, saya tidak pernah melihat ada perhitungan yang meleset, subhanallah. Selama hitungannya itu adalah tentang alam, ada kalimat begini, Masya Allah. Kalau hitungan ini meleset, berarti ada sesuatu yang salah dalam perhitungan bulan dan matahari. Artinya akan terjadi sesuatu nih kalau hitungan ini salah gitu. Kenapa sampai salah gitu? Karena matahari dan bulan ini, bumi kan disiplin semua, beredar pada edarannya toh. Nah, karena itu ketika waktu kecil saya pernah melihat kalender Al-Mansuriyah gitu, kalender Al-Mansuriyah saya taruh waktu remaja, kemudian saya hitung tuh gerhana. Saya bilang, bener gak nih gerhana nih? Menurut hitungan kalender bahwa akan terjadi jam sekian, menit sekian, lamanya sekian menit. Buat saya waktu kecil ini amazing. Kenapa amazing? Karena keluarga besar saya menghitung ini tidak pakai teknologi. Menghitungnya hanya di atas kertas dengan bimbingan dan hidayah Allah SWT lewat kalkulasi dari Sulaiman Narain. Subhanallah. Dan ternyata hitungannya tepat sekali pemirsa. Tentu ini adalah berkah dari Allah SWT, dan jangan lupa ya, ulama itu adalah ulama Indonesia. Ulama Indonesia ini terkenal sekali beberapa dekade yang lalu di Timur Tengah, di Arab Saudi. Subhanallah, orang-orang Yaman bilang kalau falak sama ilmu kebatinan itu udah Indonesia katanya. Kalau fikih sama yang lain-lain mungkin masih di Timur Tengah, di Saudi dan selanjutnya. Baik pemirsa, saya sedang tidak mendahului pemerintah, ini pilihan Anda semua. Saya ingin menyampaikan bahwa ini kaitannya dengan saya Yusuf Mansur ini. Saya menjelaskan dari manuskrip tertinggalan dari para leluhur kita semua. Bukan leluhur saya loh, tapi ini ulama Indonesia loh. Ya, ijtima terjadinya pada hari Kamis ya, 19 Juli jam 9.26 pagi. Tinggi hilalnya udah cukup tinggi pada malam Jumat itu, yakni 4 derajat 17 menit. Nanti di sini perbedaannya nih pemirsa. Letaknya di utara, miring ke kanan, lamanya 17 menit 8 detik pada posisi burut saraton, 26 derajat 27 menit. Jadi malam Jumat kita udah terawih nih kalau berdasarkan hisab Al-Mansuriyah. Dan pilihan buat pemirsa, kalau mengikuti pemerintah ya kita tinggal tunggu tanggalnya. Pemerintah kapan ngumuminnya. Berarti kalau memang malam Jumat nih kita udah terawih, Jumat paginya kita udah mulai puasa. Nah di sini letak perbedaan nanti nih. Ya, ijtimanya itu terjadi qoblal ghurub ini sebelum terbenam matahari. Jadi perhitungan kalender Hijriah itu berbeda dengan kalender Masehi ya toh. Hijriah ini ditandai dengan tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari, yang kita sebut dengan maghrib. Di sinilah terjadi pergantian tanggal. Nah, pada saat kemudian terjadi pergantian tanggal, matahari terbenam, hilal bisa dilihat gitu. Nah, orang-orang hisab bilang kalau terjadinya qoblal ghurub sebelum terbenam matahari, lihat posisinya, ijtimanya terjadi ini bulan matahari bumi. Ini terjadinya ini ijtimanya ini pergantiannya semua di 19 Juli pagi. Kalau pagi berarti kan jauh banget ke maghrib toh. Nah menurut perhitungan ahli hisab, kalau udah di atas 1 derajat, atau 1/8 derajat, pokoknya ini terjadi hilal qoblal ghurub. Nah, di sini berbeda pemerintah dengan ahli hisab. Bisa jadi teman-teman dari Muhammadiyah, akan sama nih malam tarawihnya malam Jumat, akan sama karena perhitungan Muhammadiyah memakai kemudian kalender hisab. Memakai kalender hisab, cuman mereka tidak memakai sulamun narain, nah, tidak memakai ini, tapi mereka memakai apa? Memakai perhitungan epimeris. Ini yang dianggap mutakhir. Nah, kenapa pemerintah juga beda? Karena pemerintah menganut standar imkanur ru'yah. Bisa dilihat apa enggak tuh hilal? Kalau enggak bisa dilihat, ya udah. Jadi tanggal 21-nya kalau posisi lebaran digenapin tuh puasanya begitu. Tapi kalau orang hisab, ru'yah juga, tapi ru'yahnya disebut apa? Ru'yah bil ilmi. Ru'yah bil ilmi. Ada ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li ini yaitu lihat dengan mata kepala sendiri dan seterusnya. Nah, ini lihat pemirsa, sedikit gambaran buat saudara-saudara semua, mudah-mudahan menjadi tambah pinter, bukan jadi tambah berantem. Ya, karena dari dulu saya kecil, udah terjadi tuh yang namanya toleransi gitu. Kalau emang enggak bareng, enggak apa-apa juga gitu. Enggak kemudian kita malah maksain orang kemudian jadi bareng apa segala macamnya. Nah, tentu saja saya sepakat bahwa pemerintah harus mengambil satu keputusan. Tapi please saya bilang, keputusan itu jangan kemudian gegabah lalu menghilangkan karya-karya dari ulama-ulama besar zaman dulu, termasuk diantaranya adalah karya Guru Mansur. Jangan sembarangan gitu loh, jangan main hajar-hajar aja. Saya waktu kecil tuh, demi Allah, demi Rasulullah, tuh saya kecil, saya masih melihat pemerintah tuh ngumumin. Ngumuminnya begini, berdasarkan kalender si fulan, lembaga ABC, nah disebutlah yang kelima kalender Al-Mansuriyah. Tapi kemudian masa berlaku, sejak kemudian saya dewasa sampai jadi Yusuf Mansur kayak begini, tidak lagi disebut Al-Mansuriyah. Oh, saya baru tahu kemudian sejarahnya, oh saya baru tahu kemudian ceritanya, kenapa tidak terjadi seperti itu. Dari guru saya, ya, Saifuddin Amsir, ya Abuya Saifuddin Amsir mengatakan bahwa kalender hisab Al-Mansuriyah dengan sulamun narennya udah dicoret. Subhanallah. Inilah perhitungan sedikit dari hisab yang mengatakan bahwa insya Allah awal Ramadan akan terjadi tanggal 20 Juli. Saudara bisa berbeda, tinggal nunggu nanti keputusan pemerintah. Silakan iklan dulu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saya sedang tidak menimbulkan kontroversi buat saudara semua bahwa saya mengumumkan duluan lewat kalender hisab Al-Mansuriyah bahwa awal Ramadan terjadi tanggal 20 Juli 2012. Sekali lagi saya ulangi pemirsa, ijtima'nya terjadi pada hari Kamis 19 Juli 2012 jam 9.26. Jam 9.26 ini artinya apa? Artinya qoblal ghurub, jauh sebelum matahari terbenam. Kalau jauh sebelum matahari terbenam, memang secara logika saja maghrib itu pasti udah jatuh tanggal baru. Ya, ada qoblal ghurub, ada ba'dal ghurub. Ba'dal ghurub setelah terbenam. Tingginya udah dianggap cukup oleh ahli hisab karena tingginya itu 4 derajat. Udah jauh dari standar mereka semua. Kalau cuma hitungan 1 derajat, ya udah jauh. Nah, menurut kalender Muhammadiyah ini kayaknya saya sih belum nggak merhatikan ya kalender Muhammadiyah, tapi insya Allah mereka akan menghitung berdasarkan kalender epimeris ini kira-kira di bawah 2 derajat. Tapi udah dianggap okay, karena terjadinya qoblal ghurub juga. Letaknya utara miring ke kanan, lamanya 17 menit 8 detik pada posisi burut saraton 26 derajat 27 menit. Malam Jumat udah terawih buat mereka yang memakai kalender hisab Al-Mansuriyah. Saya tidak memaksa saudara untuk mengikuti saya dan mengikuti kalender ahli hisab, tidak. Saudara juga tidak ada masalah mengikuti kemudian kalender pemerintah. Yang menjadi masalah adalah saudara kemudian jadi pada ribut, jadi pada berantem, jadi saling kata-kataan, jadi saling ejek-ejekan, tidak dewasa. Padahal dari dulu ketika saya kecil pun toleransi itu sudah subhanallah. Kalau kemudian kita yang duluan lebaran, itu yang namanya kentongan gak dipukul duluan. Kalau lebaran nih, kentongan gak dipukul duluan, menghormati mereka yang belum lebaran. Gitu, kita silent aja gitu. Tiba-tiba paginya udah ramai aja kita buat kemudian lebaran. Kira-kira seperti itu, ya, untuk saling jaga menjaga, hormat menghormati. Nah, kebetulan nih kita, tapi belum tentu pemerintah tidak sama. Kita tunggu tanggal mainnya ya. Tapi menurut hitungan ini, bisa jadi pemerintah bisa beda. Pemerintah mungkin bisa tanggal 21-nya. Kalau menurut kalender asli sih, sementara masih di posisi tanggal 20 ya, tanggal merah. Tanggal merah tanggal 20 ya posisinya. Mudah-mudahan lah ini membawa pada hikmah ilmu bahwa ini tuh harus dipelajari, tidak boleh ditinggalkan. Ya, saya cerita waktu kecil bahwa gerhana bulan, gerhana matahari, dan banyak lagi hitungan-hitungan yang digelar oleh orang-orang hisab, ternyata hitungan itu subhanallah akurat. Tingkat akurasinya masya Allah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi besok insya Allah, masih kaitan dengan persiapan puasa. Jangan lupa pemirsa, siapin juga hati yang bersih untuk berpuasa. Siapin kemudian hati yang sudah diampuni oleh Allah, pikiran yang sudah diampuni oleh Allah, badan, darah dengan seluruh anggota tubuh yang sudah diampuni oleh Allah, dengan cara kita banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun pada Allah sebelum tiba masa puasa itu datang. Mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kita dan menjadikan kita diterima puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.